Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya, yang telah memberikan kepada kita kemudahannya untuk melakukan al-a'malus salihat, untuk melakukan amalan-amalan salihat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui seorang hamba bisa melakukan sebuah amalan-amalan kebaikan itu adalah semata-mata pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan sebuah risalah tulisan yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Babul Khawfi Minasyirk. Bab Al-Khawfu Minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Kita sampai dalil minal hadis setelah al-imam Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Mujaddid Muhammad Ibni Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menyebutkan al-adilah minal kitab, maka yang berikutnya beliau mendatangkan al-adillah dalil minas sunnah, dalil dari hadis. Inilah tariqah yang dipakai oleh beliau. Yang pertama mendatangkan al-adillah dalil-dalil minal kitab, yang berikutnya dalil-dalil minas sunnah. Ini sekaligus untuk bantahan terhadap mereka ahlul zair, ahlul bidah, yang mereka menuduh bahwasanya kitab tersebut adalah min ra'yih, hasil pikirannya beliau, bukan mengambil dari Alkitab wa Sunnah. Maka terbantah dengan al-waqi', terbantah dengan kenyataan. Kenyataannya beliau al-imam al-mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membuat sebuah bab, setelah itu mendatangkan dalil minal kitab wa dalil minas sunnah. Kemudian wafil hadis, ada pun dalil dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhwafu ma akhafu alaikum, yang artinya asyaddu khaufan akhafu alaikum, yang artinya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian. Apa itu? Nabi mengkhawatirkan kepada para sahabatnya, orang yang sangat mulia, min awliyaillah. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW? Asyirkul asghar, syirik asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Qala atau faqala ar-riya, yaitu ar-riya. Dijelaskan oleh Syekh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang dimaksud dengan ar-riya adalah izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha wa yahmadunahu 'alaiha. Ria, seorang itu menampakkan suatu ibadah, memperlihatkan suatu ibadah dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia dan supaya mereka manusia memuji orang tersebut atas amalannya. Inilah yang dimaksud dengan ria. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-ma'nal ijmali, makna secara garis besar terkait hadis yang ada di hadapan kita ini. Kata beliau rahimahullah, likamali syafaqatihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum bihaithu lam yatruk khaira illa dallahum alaihi wala sharra illa hadzarahum min. Kata beliau, di antara kesempurnaan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya dengan rahmah, dengan kasih sayang. Dan juga yang menunjukkan tentang kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan nasihat kepada mereka, itu kepada umatnya. Dari si mana? Dari haitsu lam yatruk khaira illa dalla alaihim. Kata beliau, dari sisi tidaklah beliau meninggalkan kebaikan kecuali telah Nabi tunjukkan kepada mereka. Artinya tidak ada suatu kebaikan kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ditunjukkan jalannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syarra, dan tidak ada kejelekan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan mereka, yaitu umatnya, minhu, dari kejelekan tersebut. Ini menunjukkan apa? Kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat kepada umatnya. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada mereka. Tidak ada kejelekan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan mereka supaya hati-hati dari kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang sudah kamil, syariat yang sudah sempurna, la yahtaju ila ziyadatin wala nuqsan, tidak butuh lagi ziyadah, modifikasi, tambahan-tambahan, juga tidak ada lagi pengurangan-pengurangan. Maka ini juga sebagai bantahan kepada mereka ahlul bid'ah yang mereka mengamalkan suatu ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Rasul, atau menjalankan suatu ibadah dengan cara ditambah atau dikurangi. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa minasyarril ladzi hadzarahu minhu az-zuhuru fi mazharil ibadati liqasdi tahsili tsana'in nasi li'annahu syirkun fil ibadah. Maka diantara kejelekan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya dari kejelekan tersebut, yaitu munculnya suatu ibadah, menampakkan suatu ibadah liqasdi tahsili tsana'in nas, menampakkan suatu ibadah, memperlihatkan suatu ibadah dengan tujuan untuk mencari pujian manusia. Ini salah satu bentuk kejelekan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dan umatnya. Bahkan perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi, sampai Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan, aku takutkan atas kalian, asyirkul asghar, yaitu seorang menampakkan suatu ibadah, memperlihatkan suatu ibadah litahsili tsana'in nas, untuk mencari pujian manusia. Ini diantara bentuk kejelekan yang di ingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu syirkun fil ibadah. Karena yang demikian, seorang melakukan ibadah, memperlihatkan suatu ibadah untuk mencari pujian kepada manusia, ini merupakan syirkun fil ibadah, merupakan kesyirikan di dalam menjalankan ibadah. Kemudian kata beliau, wa in kana syirkan asghar fa khataruhu azim. Walaupun riya itu merupakan syirkan asghar, riya itu merupakan syirik kecil, tapi bahayanya azim. Fa khataruhu azim, bahayanya sangat-sangat besar. Sehingga jangan hanya melihat namanya. Mungkin tatkala melihat namanya, kita akan menganggap enteng, itu kan syirik kecil. Tapi kita lihat bahayanya, kata Syekh, wa khataruhu azim. Apa di antara bentuk bahaya kesyirikan syirkul asghar? Li'annahu yahbitul amalu alladhi qaranahu. Bahwasanya syirkul asghar akan menghapus suatu amalan, amalan yang bergandeng dengan amalan tersebut, ya, akan terhapus amalannya. Kemudian kata beliau, walamma kanatin nufusu majbulatan ala mahabbati ri'asati wal manzilati fi qulubil khalqi illa man sallamallahu kana hadha akhwafu ma yukhafu ala salihin. Perhatikan di sini. Kata Syekh, walamma kanatin nufus, yang mana yang namanya jiwa-jiwa manusia majbulatan ala mahabbati ri'asah. Jiwa-jiwa manusia wataknya, tabiatnya itu mencintai yang namanya ri'asah, kepemimpinan. Wa manzilah, kedudukan, fikunubil khalki, di hati-hati manusia. Ini tabiatnya manusia, ya. Tabiatnya jiwa-jiwa manusia, mereka itu mahabbatur ri'asah wal manzilah fi qulubil khalqi. Mereka itu memiliki tabiat kebanyakannya apa itu? Cinta kepemimpinan, dan apa? Memiliki keinginan bahwa seorang tersebut memiliki kedudukan di hati-hati makhluknya. Ini tabiatnya. Kecuali orang yang Allah selamatkan dari hal yang demikian, ya. Kecuali orang yang Allah selamatkan dari hal yang demikian. Maka kata beliau, oleh karena itu hal yang demikian kana hadza akhwafu ma yukhafu 'ala salihin. Oleh karena itu hal yang seperti ini, ar-riya, merupakan perkara yang sangat ditakutkan Allah salihin, bagi orang-orang yang salih. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, beliau kembali melanjutkan, dikuatid da'i ilaih, dikarenakan kuatnya dorongan jiwa ilaihi, kepadanya, itu apa? Kepada perkara-perkara riya. Inginnya suatu manzilah, mahabbatu ri'asah wal manzilah. Ini jiwa-jiwa manusia mendorong untuk cinta kedudukan, mendorong untuk cinta kepemimpinan, mendorong untuk senang dipuji. Inilah jiwa-jiwa manusia. Kecuali mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya berdoa meminta kepada Allah supaya diselamatkan min kulli su'i wa makruh, dari kejelekan-kejelekan, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, bi khilafi da'i ila syirkil akbar, berbeda dengan dorongan kepada kesyirikan, itu melakukan syirik besar. Fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minina al-kamilin wa imma dha'if. Ya. Berbeda dengan dorongan untuk melakukan perbuatan syirik besar, karena sesungguhnya yang demikian itu bisa jadi sama sekali tidak ada pada hati-hatinya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada, wa imma dha'if, itu sangat-sangat lemah. Maka dari sini kita bisa memahami dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan asyirkul asghar li ummatihi. Kemudian kata beliau rahimahullah, munasabatul hadis lil bab. Munasabatul hadis lil bab. Kata beliau rahimahullah, anna fi al-khafa min asy-syirkil ashghar kama ana fil ayatayn qablahu al-khafa min asy-syirkil akbar wal babu syamilun lin naw'ain. Adapun keterkaitan hadis dengan bab yang sedang kita bahas bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat faedah merasa takut dari syirik asghar. Artinya seorang mukmin, seorang muslim hendaklah mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam syirik asghar. Sebagaimana pada dua ayat yang sebelumnya, ayat yang menjelaskan kepada kita al-khafa minasyirkil akbar, seorang mukmin hendaklah memiliki rasa khawatir, rasa takut kepada syirik akbar. Ya. Maka kata beliau, wal babu syamilun lil na'ain. Maka bab yang sedang kita baca, bab al khauf minas syirki, ini kata Syekh syamil, mencakup dua syirik di atas yang telah kita bahas, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Sehingga bab yang sedang kita baca, babu al-khawf minasyirki, ini mencakup dua jenis kesyirikan, baik syirik akbar yang tentunya kita sangat-sangat khawatir, baik yang kedua yaitu syirkun asghar yang sangat ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, ma yustafadu minal hadith, beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadith yang ada di hadapan kita. Faidah yang pertama, syiddatul khawfi minal wuku'i fi syirkil asghar, wa dhalika min wajhain. Faedah yang pertama, syiddatul khauf, hendaklah seorang memiliki rasa takut yang lebih, minal wuku'i fi syirkil asghar, untuk terjatuh ke dalam perbuatan syirik asghar. Bukan hanya sekedar takut ya, tapi sangat khawatir, sangat takut seorang mukmin untuk terjatuh ke dalam syirik asghar. Yang demikian dari dua sisi, dari dua alasan. Kenapa kita harus memiliki rasa takut yang lebih terjatuh ke dalam syirik asghar? Alasan yang pertama, al-awwalu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawafa min wuqu'ihi takhawufan syadid. Alasan yang pertama, kenapa kita harus benar-benar khawatir, takut terhadap perbuatan syirkun asghar? Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir min wuqu'ih, untuk terjatuh ke dalam syirik asghar, takhawufan syadida, dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar takut, tapi takhawufan syadida, benar-benar khawatir. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang kedua, alasan kenapa kita itu benar-benar takut terjatuh ke dalam syirkun asghar, dan kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh merasa menganggap perbuatan yang ringan. Alasan yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawafa min wuqu'ihi fis salihin al-kamilin faman dunahum min babi aula. Alasan yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan bahwasanya syirkul asghar itu mengenai orang-orang salihin yang kamilin, orang-orang yang benar-benar saleh. Orang yang benar-benar saleh ya, dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjangkiti dengan syirkun asghar. Maka kata beliau, wa min dunahum min babi aula, maka selain mereka dari orang-orang yang salihin yang kamilin, tentunya min babil aula, lebih khawatir lagi ya. Barakallahu fikum. Ini dua alasan kenapa kita harus khawatir terjatuh ke dalam syirkun asghar, bukan hanya sekedar khawatir, tapi syiddatul khauf, benar-benar merasa khawatir, benar-benar merasa takut terjatuh ke dalam syirkun asghar. Kemudian faedah yang kedua dari hadis tersebut, kata beliau, syiddatu safaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, wa hirsihi ala hidayatihim, dan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hidayah kepada mereka, yaitu hidayatul bayan, menjelaskan kepada mereka. Juga Nabi SAW bersemangat, berharap supaya apa? Umatnya mendapatkan hidayah. Dan semangatnya Nabi SAW di dalam menyampaikan nasihat kepada mereka, itu kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dan kepada umatnya. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis tersebut, kata Syekh, an-nasirqa yang qasimu ila akbar wa asghar. Bahwasanya yang namanya kesyirikan terbagi menjadi syirik akbar, syirik besar, dan juga syirik asghar. Wa ma'ata fil nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar wal farqu bainahuma. Bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua, itu syirkul akbar dan asghar. Wal akbar, adapun syirik akbar, huwa an yusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Perhatikan perbedaan syirik besar dan syirik asghar, syirik kecil. Wal akbar, adapun syirik besar, huwa, yaitu an yusawwiya ghairallahi billah, menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala billah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fima huwa min khasaisillah, pada perkara-perkara yang merupakan itu merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seorang meminta keselamatan, meminta hidayah. Hidayah mutlak ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Keselamatan ada di tangan Allah. Ya. Maka tatkala seorang meminta kepada selain Allah, kepada jin, kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati, berarti dia telah terjatuh ke dalam syirkun akbar. Inilah pengertian syirik akbar yang disebutkan oleh beliau. An yusawwiya ghairallah billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah pada perkara yang itu merupakan kekhususan-kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asghar, sekarang pengertian syirik asghar. Wa ma'ata fin nususi annahu syirkun walam yasil ila haddil akbar. Adapun syirik asghar adalah apa-apa yang telah datang dalilnya. Anahu syirkun, dalil menyebutkan bahwasanya perbuatan itu adalah kesyirikan. Walam yasil ila hadil akbar, akan tetapi syirik tersebut tidak sampai pada batasan, tidak sampai pada batasan syirik besar. Inilah yang disebut syirik asghar. Contohnya adalah seperti apa? Al-halfu bi ghairillah, seorang bersumpah dengan nama selain Allah. Nabi SAW menyebutkan, wa man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah atau terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan wal farqu bainahuma, perbedaan antara syirik besar dan syirik asghar. Ya, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Perbedaan yang pertama, annal akbara yahbitu jami'al a'mal wal asghar yahbitul 'amal alladhi qaranah. Sesungguhnya syirik besar ini akan menghapus jami'al a'mal, seluruh amalan-amalan kebaikan. Akan terhapus seluruh amalan-amalan kebaikan, ya, tatkala seorang terjatuh ke dalam syirik akbar. Wal asghar, adapun syirik asghar, akan menghapus amalan yang bergandeng dengannya. Tidak seluruh amalan itu terhapus. Barakallahu fikum. Contoh, seorang melakukan ibadah salat ikhlasan lillah, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia melakukan amalan sedekahan, sedekah. Kemudian dia dengan tujuan riyaan linas, supaya diperhatikan, dilihat oleh manusia, mencari pujian manusia. Maka sedekah ini terhapus amalannya. Adapun salat yang dilakukan sebelumnya, barakallahu fikum, makbulun indallah. Sehingga yang terhapus di sini adalah amalan yang sedang dia kerjakan. Ini syirik asghar. Perbedaan yang kedua, perbedaan syirik besar dan syirik asghar. Annal akbara yukhallidu sahibuhu finnar, wal asghar la yujibul khuluda finnar. Bahwasanya syirik besar menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Innahuma yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Ini di antara al-adillah yang menunjukkan bahwasanya syirik akbar pelakunya itu kekal di dalam neraka. Wal asghar, adapun syirik asghar, la yujibu khuluda finar, tidaklah kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang ketiga antara syirik besar dengan syirik asghar, annal akbara yanqilu anil millah wal asghara la yanqilu anil millah. Bahwasanya syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, menjadi apa? Kufur, berpindah dari agamanya. Ini orang yang terjatuh ke dalam syirik besar, berarti dia telah kafir, mukhrijin anil millah. Wal asghar, adapun syirik kecil, tidak menjadikan pelakunya itu apa? Berpindah atau keluar dari Islam. Ini tiga perbedaan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, perbedaan baina syirkil akbar wal asghar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita semua minasyirkil akbar wal asghar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita masuk pembahasan berikutnya pada kitab min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Qala fadilatul syekh Dr. Saleh Ibn Abdullah Al-Fawzan hafizahullah. Kita masih berbicara prinsip ahlus sunnah yang kelima, tahrimul huruji ala wulati umuril muslimin idza irtakabu mukhalafata dunal kufr. Haram yang memberontak kepada penguasa muslim tatkala mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa kemaksiatan selagi itu belum sampai pada kekufuran. Inilah prinsip ahlus sunnah. Tentunya ini prinsip ahlus sunnah berbeda dengan prinsipnya ahlul bid'ah. Kata Syekh, bihilaful mu'tazilah alladzina yujibuna al-khuruj 'ala a'immati idza irtakabu syai'an minal kaba'ir walau lam yakun kufran wa ya'tabiruna hadha minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kata beliau, prinsip ini berbeda dengan prinsipnya Al-Mu'tazilah. Yang mana? Bagaimana prinsipnya orang-orang Mu'tazilah? Kita lihat. Yang mana mereka mewajibkan untuk memberontak kepada penguasa muslim tatkala mereka melakukan sesuatu dari dosa-dosa besar. Ini prinsipnya kaum Mu'tazilah, mewajibkan untuk memberontak kepada penguasa muslim yang mereka terjatuh kepada dosa-dosa besar. Walau lam yakun kufran, walaupun belum sampai pada tingkatan kekufuran, tapi tatkala mereka melihat penguasa terjatuh ke dalam dosa besar, maka wajib kata mereka rakyat untuk memberontak. Ini prinsipnya ahlul bid'ah minal mu'tazilah. Bahkan bukan hanya sampai di situ, wa ya'tabirun, dan mereka menganggap perbuatannya itu minal amri bil ma'ruf, perbuatan yang mereka lakukan, pemberontakan-pemberontakan yang mereka lakukan, mereka menganggap ini bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga tambah semangat ya. Sehingga mereka tambah membabi buta, karena mereka menganggap melakukan pemberontakan itu adalah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Wal waqi' anna amal mu'tazilah hadha huwa a'zam munkar. Dan pada kenyataannya, sekarang bicara kenyataannya, dan pada kenyataannya perbuatannya orang-orang Mu'tazilah ini melakukan pemberontakan kepada penguasa yang terjatuh ke dalam dosa besar, belum sampai pada tingkatan kekufuran, perbuatannya orang-orang Mu'tazilah justru a'zamul munkar, kemungkaran yang lebih besar dibandingkan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Dari sisi mana? Pemberontakan yang dilakukan oleh mereka tatkala melihat penguasa terjatuh ke dalam dosa besar itu, justru pemberontakan yang mereka lakukan itu kemungkarannya lebih besar. Dari sisi lima yatarattabu alaihi minal makhatir nazimah, yang mana pemberontakan yang mereka lakukan justru akan mendatangkan bahaya-bahaya yang sangat besar bagi negeri muslim tersebut. Jadi jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng. Tatkala melakukan pemberontakan, baik dengan lisan di mimbar-mimbar, dengan tulisan, atau bahkan sudah mulai unjuk rasa dan yang semisalnya, ini justru akan mendatangkan apa? Bahaya-bahaya yang sangat besar. Di antara bahayanya, yang pertama, minal fawdha, akan muncul keributan, akan muncul kekisruhan di negeri tersebut, sehingga negeri tidak stabil lagi. Ya. Ini kalau suatu negeri sudah kacau keadaannya, ini sudah bahaya. Ya. Musuh-musuh Islam siap untuk bermain, nyusup ke dalamnya. Ya. Kemudian bahaya yang berikutnya, wa fasadil amr, akan rusak suatu urusan, ya, perkara akan rusak. Wa ikhtilafil kalimah, persatuan pun akan pecah. Ya, kalau suatu negara persatuannya itu sudah pecah, bahkan terkadang perpecahan itu muncul di tubuh para penguasa, muncul pro kontra ini dan itu, ya. Kemudian yang berikutnya, watasalutil a'da. Setelah itu apa? Musuh-musuh akan menguasainya. Masuk ya. Sehingga ditunggangi oleh orang-orang asing, oleh orang-orang kafir. Tujuannya apa? Untuk memecah belah kaum muslimin. Dan ini yang terkadang tidak dipikirkan oleh mereka, orang-orang ahlul bid'ah, minal khawarij wal mu'tazilah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di manhaj ahlus sunnah ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.